وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نعم أرجع بجاء تنجح هذه المسألة وهي التلازم بين الظاهر والباطن ينبني عليها معرفة أمر مهم فارق فيه السلف والمرجعة مرجعة وهو التفريق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وأما مطلق الإيمان فهو ما يصف به من تلبس بشيء مما ينافي كمال الإيمان من الذنوب والمعاصي دون الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الفاسق والمل كما في العقيدة الواسطية: ولا يسلبون الفاسق ولا يسلبون الفاسق الملي فاسق الملي باسم الإيمان بالكلية ولا يخلدون يخلدونه في النار كما تقولون المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتبه يرفع الناس إليها فيها درس أبصارهم درس فيما ينتبهها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يقتل الإسم المطلق ولا يسلب المطلق الإسم بقدر ما عند المسلم من الإيمان القلبي يكون ظاهرا عليه في جوارحه. فالمؤمن الذي حصل الإيمان المطلق كمل مراتب الدين وحقق كمال الإيمان في ظاهره وباطنه. وأما المؤمن الذي لديه مطلق الإيمان فإن جوارحه تنبعث بالإيمان بقدر ما في باطنه منه، وهذا هو التلازم بين الظاهر والباطن. نعم. طيب. Maka kata beliau, wahadir mas'alatu ia at-talazum baina adh-dhahir wal batin. Maka permasalahan ini, keterkaitan antara amalan lahiriah dan batiniah itu, kata beliau, bani alaiha ma'rifatu amrin muhimmin. Ya, yang perkara yang penting dibangun di atasnya. Pengenalan perkara yang penting dibangun di atasnya. Ya, faraqa fihi as-salafu al-murji'ata. Yang salaf di sini berbeda dengan murji'ah. Wa huwa at-tafriqu bainal imani al-mutlaqi wa mutlaqil iman. Yaitu adanya tafriq, perbedaan antara imanul mutlaq dan mutlaqul iman. Apa yang dimaksud dengan imanul mutlaq dan mutlaqul iman? Nah, maka kata Syekh di sini, fal imanul mutlaqu huwa al-imanu al-kamil. Ah, iman yang mutlaq adalah iman yang sempurna. Wa amma mutlaqul iman, adapun mutlaqul iman, ia adalah ma fahuwa ma yusafu bihi, maka dia adalah seorang yang disifati, yang dia ya, yang dimaksud dengan mutlaqul iman, yang disifati dengan keimanan dari mereka, yang talabbasa bi syai'in, yang dia melakukan sesuatu hal, mimma yunafi kamalal iman, dari hal-hal yang bertentangan, yang dia menafikan kesempurnaan iman, minal dzunub wal ma'asi wa duna syirki. Ya, dia itu dari dosa-dosa, berbagai maksiat dan selain kesyirikan. Paham ya, kalau disebut iman mutlak, iman yang sempurna. Tapi kalau mutlakul iman, seorang yang disifati dengan keimanan, imannya itu kurang ya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, fi bayani aqidati fi aqidati ahli sunnati wal jamaati fil fasikil milli kama fil aqidah al wasitiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah terkait tentang orang fasik milli. Milli ini dari kata millah, artinya fasik tersebut tetap berada di dalam millah, tetap berada di dalam al-Islam. Sebagaimana beliau terangkan di Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kata beliau, wala yaslibun al-fasiqa al-milli al-ism al-iman bil-kulliyah. Ini ahli sunnati wal jamaah, mereka tidak yaslibun, ya, tidak merenggut, tidak menafikan, tidak menghilangkan. Ya, seorang yang fasik yang masih berada dalam koridor Islam, dia tidak kafir, hanya pelaku dosa besar. Ya, ahli sunnati wal jamaah tidak merenggut, mengambil, menafikan nama iman. Nama iman, itu maksudnya ismal iman, label iman. Artinya orang tersebut masih dikatakan sebagai orang yang beriman, orang Islam, bilkuliyah, secara totalitas. Ya, wala yukhallidunahu finnar. Mereka tidak menjadikan si fasik mili tadi sebagai penghuni ya, neraka yang kekal. Kama taqulu al-mu'tazilatu, sebagaimana ini dikatakan oleh kalangan Mu'tazilah. Ya, selain Mu'tazilah, kaum Khawarij juga berpendapat demikian. Ya, hanya saja pelabelan Mu'tazilah itu berbeda dengan Khawarij di dunia. Ya, kalau Mu'tazilah melabeli pelaku dosa besar itu ya pada status quo. Ya, tidak beriman, tidak kafir. Jadi di mana maksudnya? Fi manzilah baina manzilatain. Kalau Khawarij langsung pelaku dosa besar adalah kafir. Nah, kalau Murji'ah pelaku dosa besar tetap disebut sebagai beriman. Ahlu Sunnah gimana? Ahlu Sunnah menyikapinya pertengahan. Pelaku dosa besar tetap beriman, tetapi imannya kurang. Imannya kurang sesuai dengan kadar kemaksiatannya, kurangnya tersebut. Mana lagi tadi? Balil fasiku yadkhulu fi ismil iman. Bahkan orang yang fasik masih tetap masuk dalam label iman. Ya, penamaan iman kama fi qaulihi fatahrir raqabah. Sebagaimana firman Allah, hendaknya dia memerdekakan seorang hamba sahaya budak yang beriman. Wa qad la yadkhulu fi ismil iman. Terkadang tidak masuk ke dalam cakupan iman. Ya. Wa qad la yadkhulu fi ismil iman. Terkadang enggak masuk ke dalam cakupan imanul mutlak maksudnya. Hanya dia mutlakul iman, tidak masuk ke imanul mutlak. Ya, bisa dipahami tadi ya, kalau imanul mutlak apa? Keimanan yang sempurna. Nah, sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini perhatikan, sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, apabila disebut dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Ini orang yang beriman yang mana? Yaitu yang mana ini? Yaitu yang imanul mutlak. Sementara kalau ada orang yang dibacakan ayat-ayat Allah tidak bergetar, ya, tidak bergetar hatinya. Disebut dibacakan ayat-ayat Allah, disebut nama Allah enggak bergetar, dibacakan ayat-ayat Allah, ya, tidak bertambah imannya. Ini berarti yang mana? Imanul mutlak atau mutlakul iman? Hah? Mutlakul iman. Nah, mutlakul iman. Nah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang ini menunjukkan inilah dua kategori. Kalau yang ini berarti imanul mutlak. Kalau yang enggak nambah imannya, mutlakul iman. Juga sabda Nabi, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang yang berzina, ketika dia berzina dia tidaklah dikatakan sebagai orang yang beriman. Wala yasriku as-sariqu hina yasriku wa huwa mu'minun. Dan tidaklah orang yang mencuri dikatakan sebagai orang yang mencuri ketika dia mencuri. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Ya, dan tidaklah seorang yang minum khamr dapat dikatakan beriman ketika dia meminum khamr tadi. Wala yantahibu nuhbatan dhata syaraf. Ya, dan tidaklah seorang yang merampas suatu harta yang mulia yarfa'un nas ilayha fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Di mana orang-orang mengangkat ya pandangan-pandangan mereka kepadanya saat dia merampasnya, tidaklah dia dikatakan beriman. Wa naqul huwa mu'minun naqisul iman. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka kita katakan dia mukmin namun imannya kurang. Ya, bukan maknanya orang yang mencuri ketika dia mencuri murtad kafir, ya. Ya, tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina murtad kafir, tidak demikian. Tapi ya, yang dinafikan adalah imanul mutlak. Ya, yang dinafikan di sini imanul mutlak. Ini mesti paham. Ya. Ini mesti paham perbedaan antara imanul mutlak dan mutlakul iman. Nah, kalau ada nas-nas yang menunjukkan dinafikannya iman ketika dia melakukan sebuah dosa padahal dosa tersebut bukan kekafiran, maka itu yang dinafikan adalah imanul mutlak atau mutlakul iman? Imanul mutlak. Nah, Khawarij tidak paham masalah ini. Begitu juga Murji'ah tidak paham. Ya, Khawarij Mu'tazilah tidak paham. Sehingga mereka berdasarkan nas-nas ini, oh berarti orang yang mencuri, tidaklah dia ketika mencuri dia beriman, berarti dia kafir. Orang yang berzina, berarti dia kafir. Ya, padahal yang dinafikan adalah imanul mutlak. Ya, kalau mutlakul iman masih ada. Ya, makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa naqul huwa mu'min. Maka kita katakan orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang merampas, dia tetap mukmin tapi naqisul iman. Ya, yang dinafikan di hadis tersebut la yazni azzani hina yazni wa huwa mu'minun, yang dinafikan, dihilangkan, ditiadakan adalah imanul mutlak. Ya, adapun mutlakul iman masih ada di kalbunya. Ya, masih ada. Dia tetap mutlakul iman, dinamakan orang beriman. Aw mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi, atau kita katakan dia mukmin dengan keimanannya tapi dia fasik dengan dosa besarnya. Fala yu'tal ismal mutlaqa wa la yuslabu mutlaqal ism. Nah. Ya. Ya, maka dia tidak di dia tidak diberikan nama iman yang mutlak dan juga tidak dicabut mutlaqul iman. Tidak dicabut mutlaqul iman. Nah. Baik, ya. Ini ya, penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang tidak diberikan adalah ismul mutlak. Ismul mutlak maksudnya apa? Iman mutlak. Imanul mutlak. Namun tidak la yuslabu, tidak dicabut, tidak dihilangkan dari pencuri tadi, dari pezina tadi, mutlakul iman, mutlakul ism. Artinya mutlakul iman. Ism itu namanya iman, maksudnya di situ. Ya, nama iman. Nah. Udah ngerti sini? Ya. Ini repot kalau enggak ngerti mutlakul iman, imanul mutlak ini repot. Nah. Makanya jangan sampai udah ngaji bertahun-tahun mutlakul iman, imanul mutlak aja gak ngerti perbedaannya. Itu ngajinya itu ngaji apa selama ini jadinya? Hah? Padahal mutlakul iman, imanul mutlak ini definisi penting yang mesti diketahui oleh setiap pembelajar, terutama akidah. Akidah apa? Dasar apa lanjutan? Dasar! Bukan lanjutan. Ini tertera di wasitiyah. Wasitiyah itu buat pemula. Buat pemula, bukan buat lanjutan. Dasar. Kalau yang dasar aja gak paham, gimana coba? Nah, gimana mau lanjut ke tatmuriyah? Mutlakul iman, iman mutlak yang gak paham. Nah, jadi udah ngerti sekarang nih? Hah? Udah paham ya? Taibar kalau fikum. Ya. Fabiqadri ma indal muslimi minal iman alqalbi ma yakunu zahiran alaihi fi jawarihi fal mu'minu alladhi hasala al-imanul mutlaq kammala maratib ad-din wa haqqaqa kamal al-iman fi zahirihi wa batinihi. Ya, kemudian ya, kata beliau, maka sebesar atau sekadar nilai ya, apa yang ada pada seorang muslim tadi, keimanan yang ada di kalbunya, ya, yakunu zahiran alaihi fi jawarihi. Ya, maka seperti itu pula lah akan lahir amalan lahiriah, amalan zahirah pada jawarihnya, pada anggota badannya. Kalau imannya lemah, ya berarti amal dia pun lemah. Ya, amal dia lemah. Kayak tadi orang yang maksiat mencuri, mencuri itu dosa besar. Haknya ada di dunia potong tangan. Kalau minimal barang yang dia curi senilai rubuk dinar, seperempat dinar. Ya. maka dinafikan oleh Nabi SAW imanul mutlak, imanul mutlak. Tapi ismul iman, ya, ya, mutlakul iman masih ada. Yang dinafikan adalah imanul mutlak. Ya, maka keimanan yang ada pada dia itu sekedar sesuai dengan, ya, fabimikdari ma indal muslim indal imani al qalbi yakunu zahiran. Ya, sebesar keimanan yang ada dalam hati muslim tadi yang ada di kalbunya, maka seperti itu pula lah akan muncul amal jawarihnya, yaitu pencurian. Fal mu'minul ladzi hasala al imanul mutlaq kammala maratibad din. Ya, maka seorang muslim yang sudah mendapatkan, ya, sudah mendapatkan imanul mutlaq. Imanul mutlaq itu apa? Hah? Kesempurnaan iman, maka dia haqqaqa kamalal iman, maka dia benar-benar telah merealisasikan kesempurnaan iman fi zahirihi wa batinihi, dalam zahir maupun batinnya. Wa amal mu'minul ladzi ladaihi mutlaqul iman. Nah, adapun seorang mukmin yang di sisinya hanya mutlaqul iman, mutlaqul iman paham ya, imannya kurang. Nah, imannya kurang. Namun tidak tercabut, ya. Dia tetap melakukan dosa besar namun bukan syirik. Fa inna jawarihahu, maka anggota tubuh dia, ya, tanba'itsu bil iman, ya, itu akan memancarkan dengan keimanan bi qadri ma fi batinihi, sesuai dengan kadar keimanan apa yang ada di batinnya, ya, minhu wa hadha huwa at-talazum baina dhahiri wal batini, maka inilah keterkaitan antara lahir dan batin. Ini yang ada pada ahli sunnah, yang tidak ada pada kalangan ahli bid'ah dari kalangan murji'ah. Nah, terus baca siapa sini? Nah, Zaki. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-imanu qad yuradu bihi mutlaqul iman wa qad yuradu bihi al-imanul mutlaq. Kata Syekh Al-Utsaimin, al-iman yang dimaksud dengan iman terkadang yang dimaksud adalah mutlakul iman. Ya. Kalau mutlakul iman ya apa? Yang sempurna apa yang kurang? Mutlakul iman yang sempurna apa yang kurang? Nah, kalau iman mutlak yang sempurna, santa. Jadi hadis tadi yang dinafikan la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min, yang dinafikan ini iman yang mana? Mutlakul iman apa imanul mutlak? Imanul mutlak. Berarti masih ada iman, iman apa? Mutlakul iman. Ini bangun tidur ditanya itu mesti bisa ya. Ntar anak kesakan tanya, mal farq baina mutlaqil iman wa imanul mutlak. Mesti jauh antum. Mana lagi tadi? Wa idza ra'aina rajulan idza dzakara Allah. Nah, apabila kita melihat seseorang yang jika dia mengingat Allah. Atau boleh dzikrullahu, boleh jadi naibul fa'il. Yang apabila Allah disebut, nah ini lebih bagus biar cocok sama ayat ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Itu lebih bagus, lebih cocok sama ayat ya. Daripada ya, jadi maf'ul bih. Ya. Nah, orang tersebut ketika diingat nama Allah biujil qalbu, ternyata kalbunya enggak bergetar. Ya. Ya, padahal di ayat tadi apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalbunya enggak bergetar. Ini repot ini kalau jadi murjiatul fuqaha, ya. Kalau murjiatul fuqaha berpandangan bahwasanya inilah batas iman. Siapa yang enggak bergetar enggak ada iman. Mereka enggak menafikan mutlakul iman dan imanul mutlak. Mereka enggak kenal yang demikian. Tapi barakallahu fikum. Nah, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ya, lam yazdad imanan, imannya pun enggak nambah. Fayasihhu an naqula, maka boleh saja kita katakan innahu mu'min. Dia tetap beriman. Loh, bukankah Allah memberikan keterangan bahwasanya orang yang beriman itu hanyalah innama, pakai innama loh. Ya. Innama sebagaimana kita tahu dalam ilmu nahu itu adalah yufidu al-hasra, memberikan faedah hasar. Innama, inna, innanya muhmal. Kenapa? Karena ada ma apa namanya? Makafah takufu amal inna. Ma yang membatalkan amal inna, yufidul hasar, memberikan faedah pembatasan. Nah, mukmin itu hanyalah hanya mukmin ini aja nih mukmin, tapi yang dimaksud iman di sini adalah iman apa? Imanul mutlak. Bukan imanul mutlak. Paham enggak sini? Imanul mutlak, iman yang sempurna. Orang yang beriman itu yang keimanannya sempurna. Ya, bukan maknanya yang enggak bergetar disebut nama Allah jadi kafir, tidak demikian. Ya, maka kata Syekh, maka boleh saja kita katakan orang yang disebut nama Allah hatinya enggak bergetar, dibacakan ayat Allah enggak nambah keimanan. Ya, jangankan orang lain, kita aja bisa jadi begitu. Ya enggak, Nikolas. Tapi fayasihu an naqula innahu mu'min wa yasihhu an naqula laisa bimumin. Maka boleh saja kita katakan dia beriman, dia tidak beriman. Nah, nanti ada tafsir, ada perincian kalau kita katakan dia beriman dan tidak beriman. Wa naqul mu'min, kalau kita katakan dia mu'min ai ma'ahu mutlaqul iman. Kalau kita katakan dia tetap beriman, maksudnya apa? Dia yaitu mutlaqul iman yang ada padanya. Kemutlakan iman yang ada pada dia. Ya, imannya kurang ya gitu. Yakni aslahu, yaitu ya maksudnya apa? Aslahu. Ya, itu dia masih punya asal iman. Walaisa bimumin, kalau kita katakan oh dia enggak beriman, maksudnya apa? Laisa ma'ahu al-imanu al-kamilu. Ya, yaitu dia tidak punya keimanan yang sempurna. Tidak ada keimanan yang sempurna yang ada padanya. Ya, berarti yang dinafikan adalah imanul mutlak, ya. Kalau tetap dikatakan beriman, mutlaqul iman. Ya, barakallahu fiik. Wa qala dan Syekh rahimahullah taala berkata masih Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Wal farqu baina mutlaqil syai' wa syai'il mutlaq." Ya, maka perbedaannya di sini adalah sesuatu yang mutlak dan sesuatu yang mutlak. Maka perbedaan antara sesuatu yang mutlak, bahwa mutlak sesuatu dengan sesuatu yang mutlak, repot kalau di Indonesia ini. Ini maksudnya asy-syai al-mutlak, imanul mutlak. Ya. Imanul mutlak. Anna syai'a al-mutlaqa huwa asy-syai'u al-kamilu. Wa mutlaqu syai' ya'ni asla syai'i wa in kana naqisan. Ya, ini enggak enak nih terjemahin ke Indonesia nih. Ya. Bingung cari padanan katanya yang pas. Ya. Bahwa sesuatu yang mutlak itu adalah sesuatu yang sempurna. Dan kemutlakan sesuatu maksudnya asalnya, yaitu sesuatu itu masih ada walaupun dia kurang. Qala Syekhuna Syekh Shalih Ibnu Fauzan, Al-Fauzan, Syekh kami, guru kami Syekh Shalih Fauzan berkata, hafizallah fi ta'liqihi ala kalam Syekh Islam fil Wasithiyah. Ya, terkait ta'liq komentar beliau dalam ucapan Ibn Taymiyah, fala yu'ta al-ismal mutlaqa. Maka seorang mukmin yang melakukan dosa besar tadi, dia tidak diberikan nama iman. Ya, iman yang mutlak. Iman yang mutlak. Bukan nama iman, maksudnya iman yang mutlak. Ismal iman, iman yang mutlak. Artinya isim di sini pelebelan. Isim di sini bukan nama, maksudnya apa? Pelebelan iman yang mutlak kepadanya. Ai ismul iman al-kamil, yaitu nama iman yang sempurna. Wa qawluhu wa layuslubu mutlaqal iman ai al-iman an-naqis. Namun tidak dicabut darinya ya kemutlakan isim, yaitu kemutlakan labelan iman, yaitu ismun naqis. Yaitu al-imanu an-naqis, yaitu dia masih beriman tapi imannya yang kurang. Wa yuhkamu alaihi bil khuruji minal iman, ya. Kama taquluhu al-mu'tazilah, yaitu dia dihukumi dengan keluar dari iman sebagaimana yang dikatakan oleh kaum mu'tazilah wal khawarij. Fal imanul mutlaq huwa al-imanu al-kamil, maka iman yang mutlak adalah iman yang sempurna. Wa mutlaqul iman huwa al-imanu an-naqis, ya, sedangkan mutlaqul iman adalah iman yang kurang. Wa qala hafizahullah, dan Syekh Shalih Fauzan masih berkata, al-iman mutlaq huwa al-kamil. Pokoknya yang dimaksud iman mutlaq, iman yang sempurna. Wa mutlaqul iman hadha huwa al-imanu an-naqis. Sedangkan iman yang mutlaqul iman adalah iman yang kurang. Wa mutlaqul iman hadha haqqu imanil fasik minal muwahidin. Sedangkan kemutlakan iman itu ada pada keimanan orang-orang yang fasik dari kalangan ahli tauhid. Ya, kalau asli misal orang yang bermaksiat, murtakibil kabira, orang terjatuh ke dalam dosa besar, hada ma'hu mutlaqul iman. Ini orang yang kemutlakan iman masih ada, yaitu asal imannya masih ada. Wa amal imanul mutlaq, adapun iman yang mutlak, fahuwa al-imanu al-kamilu, maka itulah iman yang sempurna. Juhur jam berapa? Hah? Apa? Yang dua. Kemudian lanjut deh sebelum nanti masuk ke masalah dan kita di pertemuan berikutnya aja. Ya. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Nah, Ramon, baca Mon. Mu'minunan bukan al-iman al-mutlaq kal malaikati mu'minun al-iman al-mutlaq mu'minun al-iman maf'ul mutlaq dia sebagai maf'ul mutlaq terus mu'minun al-iman al-mutlaq kal malaikati wal anbiya'i was sahabati radhiyallahu anhum والصالحين من عباد الله وهو من كمل إيمانه من كمل إيمانه ومؤمنون يوصفون بالمطلق الإيمان ممن خلط إيمانه bil kisti mimma yunsab mimma yanqusu imanahu wala yazilu Kalau yazilu huruf waw ini huruf ya. Terus wa aslu dzalika qauluhu ta'ala thumma awrasna alkitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillahi dzalika huwa al-fadlu al-kabir wa ma fi sahihaini an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu. Nah, sampai sini ya, nanti nanti buat nanti sore ya. Kemudian fa ahli sunnati ala aslihim fit talazum baina zahiri wal batin, maka ahli sunnah tetap berada di batas prinsip mereka terkait tentang keterkaitan hubungan korelasi yang kuat antara amalan zahir lahiriah dan batin. Wa yuqarriruna annal mu'minina yusafuna bi nau'ain, dan mereka menetapkan, mereka mengikrarkan bahwasanya kaum mukminin itu disifati dengan dua hal. Mu'minuna al-iman al-mutlaqa, yaitu mukmin yang imannya mutlak, kal malaikat, sebagaimana malaikat, para nabi, sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang saleh dari kalangan hamba-hamba Allah, wa huwa man kamula imanuh, yaitu orang yang sempurna imannya, wa mu'minuna yusafuna bi mutlaqil iman. Dan kaum mukminin yang disifati dengan mutlaqul iman, mimman khalata imanahu bil fiski, yaitu dari kalangan orang-orang yang mencampur adukkan keimanan mereka dengan kefasikan. Ya, mimma yanqusu imanahu wa la yuzilu, yaitu kefasikan-kefasikan yang akan mengurangi keimanan mereka namun tidak menghilangkan keimanan mereka. Wa aslu dzalik, maka ya landasan dalam hal ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala, summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muhtasid, maka di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum fasiqun bil wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, di antara mereka ada orang-orang yang sabik, yang terlebih dahulu berbuat kebajikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian adalah karunia yang besar. Wa fi sahihain an-Nu'man ibn Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dia menyatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna fil jasadi mudghatan idza salaha salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, baik pula seluruh jasad. Apabila seluruh segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Ya, jadi ada hubungannya. Kalau kolbu, iman yang ada di kolbu itikad itu baik, maka baik pula amal jawareh. Ya, kalau murjiah anda, yang penting hatinya. Mau beramal mau enggak, yang penting hatinya. Nah, ini sudah berulang, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah sore. Jam berapa nanti sore enaknya? Ya? Kita kan enggak ke masjid. Jam berapa? Antum salat Isya kan jam berapa? Pas azan. Jam 4-an lah ya. Jam 4-an. Kalau bisa sih sebelum maghrib selesai. Jangan pas maghrib, enggak enak entar. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.